Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wabihi na'udhu bihi min syururi anfusina. Ma yahdillah fala mudillalah, wa ma yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki kisah Nabi Yusuf, yaitu diawali dengan awal surat Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu kalau kita sudah memasuki kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tentu kita akan mendengarkan cerita yang paling tersohor, bagaimana Nabi Yusuf itu bermimpi. Setelah itulah nanti akan dijabarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, tentang apa yang dimimpikannya itu menjadi kenyataan. Untuk itu marilah kita mendengarkan awal dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Artinya alif lam ra, atau Allah lah yang mengetahui rahasia ini. Tilka ayatul kitab, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mungkin sudah kita dapatkan di surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya, yang mana surat yang saya sebutkan tadi adalah dimulai dengan huruf-huruf muqata'ah atau huruf-huruf yang terpisah, seperti alif lam ra atau alif lam mim. Nah, banyak lagi yang lain-lainnya. Setiap huruf memiliki isim dan musamma. Isim maksudnya bisa dieja, dan ini diketahui oleh orang-orang yang dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang-orang awam yang tidak dapat menulis dan membaca, mereka berbicara dengan musamma. Musamma ini maksudnya adalah nama benda tersebut, meskipun mereka tidak mengetahui cara mengejanya. Itulah yang dikatakan isim. Maka ketika Al-Quran diturunkan dengan cara diperdengarkan, oleh sebab itulah kita dianjurkan oleh Rasulullah bahwasanya janganlah sampai membaca Al-Quran sebelum mempelajari huruf Al-Quran atau membacanya, jangan sampai kita belum mendengarkannya terlebih dahulu. Karena pernah terjadi alif lam mim itu dibaca oleh orang yang belum pernah mendengarnya, dia membaca dengan alam. Sedangkan alam itu dalam bahasa Arab itu adalah artinya sakit. Itulah pentingnya kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kalau kita ingin memperdalam kajian kita dalam tahap pembenahan dan perbaikan dalam membaca Al-Quran, sebaiknya kita mendengarkan orang-orang hafiz yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran melalui pengajian atau melalui kaset-kaset atau melalui CD, banyak sekali caranya. Yang penting jangan sampai kita membaca Al-Quran itu sebelumnya kita belum pernah mendengar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali turun wahyu, Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Jadi untuk itulah bahwasanya kita diharuskan mendengar dulu, setelah itu barulah kita akan mengetahui bacaan tersebut. Seperti alif lam ra ini kita baca alif lam ra. Gunanya untuk apa ayat tersebut? Gunanya adalah ayat ini adalah untuk menjadi meneguhkan, untuk menjadi i'jaz Al-Quran untuk mengalahkan para kaum kafir Quraisy yang pada saat itu sastra syair mereka itu adalah amat tinggi. Ini tidak bisa mereka tandingi. Oleh itulah ketika Allah berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Ketika kita mendengarkan ayat ini, artinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang nyata, maka itu haruslah menjadi keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meyakini apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu lagi. Ketika tilka ayatul kitabil mubin, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah banyak orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran sehingga mereka lari dengan membaca buku primbon, dengan mendengarkan bagaimana peramal-peramal melihat bintang-bintang sesuai dengan kelahirannya dan merasakan itu adalah cocok dan sesuai. Karena yang dibahasakan oleh bintang-bintang tersebut itu antara baik dan buruk. Setiap manusia mesti ada sisi baik dan buruknya. Itu sudah Allah jadikan dan Allah ciptakan. Dan kita itu harus meyakini. Kenapa kita harus meyakini? Karena Al-Quran menyampaikannya. Tidak mesti yang baik itu menjadi baik bagi kita. Begitu juga yang buruk. Tidak mesti yang buruk itu buruk juga bagi kita. Bisa juga kebalikannya. Ketika orang mendapatkan nikmat, Safiar, ketika mendapatkan nikmat itu kan hal yang baik, tapi ketika dia tidak mensyukurinya, maka itu adalah menjadi hal yang petaka bagi mereka. Begitu juga yang buruk, ketika dia menghadapinya dengan sabar dan keikhlasan, maka ini adalah akan mendatangkan kebaikan. Dia akan mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan demikian menambah ketakwaannya sehingga tidak pernah gentar dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, akan disampaikan lagi oleh Ustaz Safiar. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal sekali dari surah Yusuf ini kita mengkaji begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengutarakan Alif Lam Ra, yaitu merupakan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dituntut adalah untuk mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak semua dapat kita jangkau dengan akal pikiran manusia. Kadang-kadang ada hal yang tersirat dan tersurat juga di dalam Al-Qur'an ini yang tidak bisa kita takwil, dan bagaimanapun hanya Allah yang mengetahui maknanya. Maka pada awal dari surat Allah membuka firman-Nya dengan bentuk potongan-potongan atau ayat, potongan huruf atau terpisahnya huruf-huruf satu dengan yang lain. Ini menunjukkan adalah bahwasannya Allah Maha mengetahui atas rahasianya pribadi. Luar biasa sekali. Maka di sini yang kita yakini adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan tilka ayatul kitabil mubin. Biasanya dalam bahasa Arab kata tilka itu digunakan adalah isim isyarah untuk kejauhan, akan tetapi jarak jauh. Jadi menunjuk kepada jarak jauh, bentuk kata tunjukkan untuk jarak jauh. Tapi di sini begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata tilka, huruf isyarat yang mengartikan adalah ini adalah pengagungan terhadap kekuasaan atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka para ulama memberikan komentar kepada pembaca Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa dia yang mendengarkan dari bacaan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada dia satu ketenangan batin. Maka yang perlu kita yakini di sini adalah tidak akan orang sia-sia dan tidak akan orang itu mendapatkan kesengsaraan ketika dia itu berkomunikasi dengan Al-Quran. Malah sebaliknya, orang yang selalu menjauhkan Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Maka Allah pernah menyindir dalam surah yang lain, yaitu banyak orang yang membaca Al-Quran akan tetapi hatinya tertutup juga. Banyak juga yang pandai melantunkan bacaan Al-Quran akan tetapi hatinya tertutup. Di sini menunjukkan bahwasannya umat Islam ketika dia membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ketenangan. Dan kemudian disuruh juga kepada kita, yaitu apa? Untuk mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran ini sendiri. Kita contohkan, umat Islam satu dengan yang lain, dia adalah bersaudara. Silahkan umat Islam itu, dia memiliki kelompok-kelompok. Silahkan umat Islam memiliki partai-partai. Akan tetapi jangan dengan partainya itu memotong tali silaturahmi. Ini yang kita jauhkan. Maka banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi dalam hidup. Jangan pernah kamu mengeluh dengan rahmat Allah. Syukuri atas nikmat Allah. Inilah, maka jadikanlah Al-Qur'an itu manhaj. Manhaj dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman kehidupan kita. Jadi, kalaupun ada dengan bentuk ada riwayat mengatakan ketika manusia nanti di dalam kubur, maka dia akan ditanyakan, "Ma kitabuka? Apa kitabmu?" Nah, ini juga kan menunjukkan begitu luar biasanya Al-Qur'an berfaedah tidak hanya bagi orang yang hidup, sampai ke liang kubur juga akan ditanyakan, "Apakah pernah baca Al-Qur'an atau tidak? Bagaimana Al-Qur'an itu dengan bangga datang kepada kita dengan bentuk sinar cahaya yang terang?" Kalau Al-Qur'an tidak pernah kita sentuh, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tilka ayatul kitabul mubin." Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang betul-betul nyata memberikan faedah kepada kita. Tidak akan pernah orang sengsara dengan berinteraksi Al-Qur'an. Mungkin ini tambahan dari kami, lanjutnya akan disinyalir oleh Ustaz. Kesimpulannya bahwasanya ayat ini pertama membicarakan tentang alif lam ra, karena banyak sekali itu adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Artinya walaupun ayat-ayat mutasyabihat, tapi itu adalah memang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang yang belum mampu menafsirkannya. Mungkin sekedar mengatakan alif itu ada, alif lam itu adalah Allah, ra-nya adalah Rasul. Tapi rahasia yang dibalik itu Allahu a'lam. Maka untuk itulah Allah menyatakan, sudah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah memang betul ayat-ayatnya yang dalam Al-Qur'an itu al-mubin, betul-betul nyata. Ketika itu maka kita tidak boleh lari dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kembali hati kita, apakah kita memang betul beriman? Maka kita beriman, betul-betullah kita beriman kepada Allah, kita akan kembali kepada Al-Qur'an, apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Sapiar dan Ustaz Zainal Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.